الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kita masih melanjutkan penjelasan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Dan telah kita sebutkan sebelumnya tiga hal yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah yang keluar dari dua jalan, dari kubul dan dubur. Yang kedua, najis yang keluar dari anggota tubuh yang lainnya. Dan yang ketiga adalah kehilangan akal, termasuk diantaranya tidur. Kemudian kita masuki pembahasan yang keempat. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, massu farjil adami bila ha'il, menyentuh kemaluan manusia tanpa pembatas. Yang dimaksud oleh beliau hafizahullah ta'ala bahwa menyentuh kemaluan termasuk diantara perkara yang membatalkan wudu, baik kemaluan laki-laki demikian pula kemaluan wanita, baik kemaluan sendiri atau yang lainnya. Li hadithi Busrata binti Safwan radhiyallahu ta'ala anha, berdasarkan hadis Busrah bintu Safwan radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, man massa farjahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Dan di sini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Hadis ini hadis yang sahih. Wa fi hadis Abi Ayyub wa Ummi Habibah, demikian pula dalam hadis Abu Ayyub dan Ummu Habibah disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man massa farjahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Disebutkan di sini bahwa Ummu Habibah, hadis riwayat Ummu Habibah dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Adapun hadis Abu Ayyub Al-Albani rahimahullah taala, beliau mengatakan, lam aqif ala sanadihi, saya belum mengetahui kedudukan atau di mana disebutkan sanad riwayat ini. Walhasil hadis Busrah dan yang lainnya yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi seorang yang menyentuh kemaluan agar hendaknya dia berwudu. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam bentuk perintah. Dan perintah menurut kaidah al-usuliyin, hukum asalnya adalah wajib. Dan tidaklah diperintahkan yang hukumnya wajib untuk berwudu melainkan wudu seseorang yang telah menyentuh kemaluannya tersebut telah batal. Dan dalam permasalahan ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Hal ini disebabkan karena adanya riwayat yang lain, yaitu riwayat Qais bin Talak bin Ali dari ayahnya Talak bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan bahwa ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ar-rajul yamassu dzakarahu fi shalah, seseorang menyentuh kemaluannya di dalam salatnya. Ya, ini apakah yang demikian membatalkan wudu? Apa yang harus dia lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal huwa illa bad'atun minkah. Tidaklah kemaluanmu tersebut melainkan bahagian dari tubuhmu. Bahagian dari anggota tubuhmu, yakni sebagaimana engkau menyentuh kemaluan tidak mengapa. Maka yakni sebagaimana engkau menyentuh anggota tubuhmu yang lain, menyentuh tangan tidak mengapa, tidak membatalkan wudu. Menyentuh kepala tidak membatalkan wudu, menyentuh kaki tidak membatalkan wudu, maka demikian pula menyentuh kemaluan. Hal huwa illa wad'atun minka, tidaklah kemaluan tersebut melainkan bahagian dari tubuhmu. Sehingga hadis ini pun yang sahih, bahwa hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah, memenuhi persyaratan dan kriteria untuk dikatakan sebagai hadis yang sahih, dijadikan dalil oleh para ulama bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Sehingga disebabkan karena adanya dua riwayat yang secara zahir terjadi kontradiksi, yang menyebabkan terjadinya khilaf di kalangan para ulama. Perselisihan yang masyhur ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudu secara mutlak. Dan mereka berpegang kepada hadis Busra bintu Safwan, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Adapun menurut mereka hadis Talak bin Ali yang menunjukkan tidak batalnya, maka dalam hal ini didahulukan yang membatalkan daripada yang tidak membatalkan. Sebab hukum batalnya wudu karena menyentuh kemaluan ini keluar dari hukum asal, dan itu lebih didahulukan daripada hadis yang menetapkan pada hukum asalnya. Nah, ada tambahan ilmu sehingga mereka mengatakan bahwa hadis Busra juga dari sisi yang lain, hadis Busra lebih kuat dalam hal riwayat, di mana para ulama mensahihkan hadis Busra, sementara hadis Talak bin Ali masih menjadi perselisihan, sehingga mereka lebih menguatkan hadis Busra bin Safwan. Pendapat yang kedua mengatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu secara mutlak, dan mereka berpegang kepada hadis Talak bin Ali radhiyallahu taala anhu yang juga sahih. Adapun hadis Busra bintu Safwan itu tidak menunjukkan wajibnya berwudu, sebab perintah itu ada dua. Ada perintah yang menunjukkan wajib, ada perintah yang menunjukkan sunnah mustahabbah. Disebabkan karena hadis Talak bin Ali menjelaskan tidak batalnya wudu seseorang karena menyentuh kemaluan, maka hadis Busra bintu Safwan radhiyallahu taala anha hanya menjelaskan dianjurkannya berwudu setelah menyentuh kemaluan. Dianjurkannya berwudu setelah menyentuh kemaluan. Dan di sana ada pendapat ketiga yang mengatakan bahwa dilihat tentang kondisi orang yang menyentuh kemaluan tersebut. Apabila dia menyentuhnya karena syahwat, maka wudunya batal. Namun kalau tidak karena syahwat, maka tidak batal. Walhasil masing-masing dari ketiga pendapat ini memiliki pendukung, dan ada yang merajihkannya dari kalangan para ulama. Nah, adapun saya sendiri wallahu ta'ala alam beramal dengan kedua hadis itu lebih utama, yakni menggabungkan antara dua riwayat, hadis Busra bintu Safwan digabungkan dengan hadis Talak bin Ali. Hadis Talak bin Ali menunjukkan bahwa bolehnya yakni menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal huwa illa bad'atun minka." itu bagian dari tubuhmu, sebagaimana kau menyentuh tubuh yang lain, maka demikian pula kemaluanmu bagian dari tubuhmu. Sedangkan hadis Busra bintu Sofwan difahami, dibawa kepada makna al-istihbab yang sifatnya anjuran, tidak menunjukkan wajib. Ini cara menjamak sebagian para ulama. Salah satu di antara pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau condong kepada pendapat ini, mustahab, tidak membatalkan wudhu namun dianjurkan. Demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dan yang lainnya dari para ulama. Dan di sana ada juga yang lain, mereka menjamak dari sisi yang lain. Mereka mengatakan bahwa hadis Busrah bintu Sofwan radhiyallahu ta'ala anha ini menjelaskan tentang wajibnya berwudu bagi orang menyentuh kemaluan. Berarti menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Berdasarkan hadis Busrah bintu Sofwan. Adapun hadis Talak bin Ali, kata mereka, hadis Talak bin Ali ini menjelaskan tentang seseorang yang dalam kondisi sholat. Ketika dia sholat, lalu kemudian tersentuh tangannya pada kemaluannya. Yani tangannya menyentuh kemaluannya. Sehingga dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah demikian membatalkan wudu atau apa yang harus dia lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bagian dari tubuhmu. Nah, di sini konteksnya tentang kondisi orang yang sedang sholat. Yang namanya seorang sedang sholat, tentu dia menutup auratnya. Dia menutupi aurat. Nah, pada saat seseorang menutupi auratnya, sangat sulit dikatakan bahwa orang yang sedang sholat menyentuh kemaluannya tanpa perantara, tanpa penghalang, tanpa pembatas. Sehingga mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis Talak bin Ali, seseorang menyentuh kemaluannya dengan pembatas. Karena seorang yang sholat pasti menutup aurat. Sehingga mereka yang menjamak kedua riwayat ini dengan cara seperti yang kita sebutkan, kembali kepada hukum bahwa hadis Busrah menjelaskan tentang batalnya wudu bagi orang menyentuh kemaluannya tanpa pembatas, tanpa penghalang. Adapun hadis Talak bin Ali itu dibawa kepada seorang yang menyentuh kemaluannya dengan pembatas. Ya, ada pakaian yang menghalangi, tersentuh tapi dengan pembatas. Nah, ini disebutkan oleh sebagian para ulama, dan saya belum mengetahui ada dari para ulama terdahulu yang menjamak dengan jamak ini. Naam, namun saya pernah mendengarkan ini dari Syekhuna Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syithri hafizahullah ta'ala. Beliau menguatkan pendapat bahwa hadis Busra menjelaskan tentang batalnya wudu seseorang menyentuh kemaluan. Sedangkan hadis Talab bin Ali dibawa kepada makna bahwa dia menyentuh kemaluannya dengan penghalang. Sedangkan pembahasan kita tentang perkara yang membatalkan wudu apabila seorang menyentuh kemaluannya dengan tanpa penghalang. Falhasil, ma'asyarah wa rahimakumullah, tentu lebih berhati-hati. Apabila seorang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Disebabkan karena hadis Busra bintu Sofwan yang menjelaskan, man massa dzakarahu falyatawallah. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Kalau kita berwudu, itu lebih selamat. Kita keluar dari sekian banyak perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Nah, meskipun pendapat yang mengatakan mustahabbah memiliki sisi kekuatan. Namun pendapat yang kita sebutkan pula ya, dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syithri hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa hadis Thalab bin Ali dibawa kepada seorang yang menyentuh kemaluannya tanpa dengan ada penghalang, ada pembatas, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghukumi batalnya wudu orang yang menyentuh dengan penghalang tersebut. Dan beliau hanya mengatakan hal huwa illa bad'atun minkah, bahwa tidaklah kemaluan tersebut melainkan bagian dari tubuhmu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sampai di sini ma'asyiral akhwat rahimakumullah, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.